بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pelajaran kitab al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Kita masih pada kitab ataupun tentang nazar. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga, aqsamun nazar. Macam-macam nazar. An-nazru as-sahih wa ghairu as-sahih. Macam-macam nazar, ada nazar yang sah, sahih, ada yang nazar yang tidak sah. Yanqasimun nazru bi'tibari sihhatihi wa adami sihhatihi ila sahihin wa ghairi sahih. Nazar ditinjau dari sah dan tidaknya terbagi menjadi dua. Ada nazar yang sah, ada yang tidak sah. Atau jaizin wa mamnu'in. Ada nazar yang hukumnya boleh, ada yang terlarang. Au mun'aqidin wa ghairi mun'aqidin. Atau mun'aqadin wa ghairi mun'aqadin. Nazar yang teranggap dan nazar yang tidak teranggap. Sama saja, sahih dan tidak sahih, atau jaiz wa mamnu, nazar yang boleh dan yang tidak boleh, dan mun'aqad wa ghairu mun'aqad, teranggap dan tidak teranggap. Fayakunu an-nazru sahihan mun'aqadan wajib al-wafa. Maka nazar itu sahih, teranggap, serta wajib untuk ditunaikan. Idza kana ta'atan wa qurbatan. Jika nazar tersebut berupa ketaatan dan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrabu bihan naziru ila Allahi ta'ala. Orang yang bernazar, dia mendekatkan diri dengan nazarnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahih. Ketika nazar tersebut ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yakunu ghairu sahihin, dan nazar tersebut tidak sah, wala munaqadin, dan tidak teranggap, wala wajib al-wafa, dan tidak wajib untuk ditunaikan. Idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala, jika nazar tersebut isinya kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kan nazri lil kubur, seperti bernazar untuk kuburan. Wal awliya, dan bernazar untuk para wali. Wal anbiya, dan bernazar untuk para nabi. Jadi di kuburan-kuburan para wali dan juga para nabi, orang-orang soleh. Au nazaro an yaktula, bernazar untuk membunuh. Bernazar untuk membunuh. Au an yasrobal khamr, atau mau minum khamr, bernazar mau minum khamr. Wa nahwi dzalika minal ma'asi, dan yang semisal itu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa inna hadzan nadhra la yan'aqid, maka sungguhnya nazar seperti ini tidak teranggap. Wa yuhramul wafa'u bih, dan haram untuk ditunaikan. Waldeh telah berlalu, telah disinggung pada pertemuan yang sebelumnya, nazar yang sahih dan yang tidak sahih, teranggap dan tidak teranggap, boleh atau tidak boleh. Pembagian yang kedua, an-nazrul mutlaq wal muqayyad. Nazar itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nazar yang mutlak, dan juga yang kedua, nazar yang muqayyad. An-nazrul mutlaq, nazar mutlak, huwa alladhi yaltazimuhu asy-syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi 'ala syartin. Nazar mutlak adalah nazar yang seseorang melakukannya ataupun memulai nazar tersebut. Seseorang memulai nazar tersebut dengan tanpa menggantungkannya atau mengaitkannya kepada syarat apapun. Seseorang memulai nazar tertentu dengan tanpa mengaitkannya dengan syarat apapun. Waqad yaqa'u syukran lillahi 'ala ni'mah aw li ghairi sababin. Nazar ini, an-nazrul mutlak, terkadang terjadi dalam rangka bersyukur kepada Allah atas sebuah nikmat. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmat, atau dengan tanpa sebab. Tetapi dia tanpa memasang syarat apapun, tidak mengaitkan nazar ini dengan syarat. Maka ka'an yakula syakhsu, seperti seseorang mengatakan lillahi alayya an usalliya kaza. Untuk Allah, atas saya untuk melakukan sholat ini ataupun puasa ini. Fayajibul wafa'u bih, maka wajib untuk menunaikannya. Nazar yang tanpa ada qaid apapun. Terkadang ada sebab, seperti adanya sebuah nikmat yang didapatkan atau tanpa sebab. Seperti dia mengatakan, seperti dia mengatakan saya akan puasa Senin Kemis, wajib bagi saya bernazar akan puasa Senin Kemis, atau saya bernazar ingin menyembelih kambing untuk sedekah. Dia mengucapkan itu bisa saja karena tanpa sebab atau karena sebab, cuma suara apa nih? Itu sini, yang di sana suruh sini aja. Jangan ngumpul-ngumpul itu. Cari tempat para orang tuanya masing-masing. Bisa saja atas ada sebab ataupun tidak ada sebab. Seperti dia mendapatkan sebuah nikmat, nam rezeki secara tiba-tiba, kemudian dia mengatakan saya bernazar akan menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan untuk sedekah. Maka itu namanya karena ada sebab baru mendapatkan sebuah nikmat. Yang kedua, an-nadhrul muqayyad. An-nadhru al-muqayyad. Nazar yang terikat atau terkait. Wa huwa ma kana mu'allaqan 'ala syartin wa husuli syai'in. Nazar muqayyad adalah nazar yang dikaitkan dengan suatu syarat atau terjadinya sesuatu. Nazar yang dikaitkan dengan sebuah syarat atau dikaitkan dengan terjadinya sesuatu. Kan yakul insyaallahu maridi, seperti dia mengatakan jika Allah menyembuhkan sakitku. Au qadima ghaibi, atau jika keluargaku ataupun naam yang hilang kembali datang. Fa alayya kadza, maka wajib bagi saya melakukan ini. Bernazar. Tapi nazarnya dikaitkan dengan syarat tertentu atau kejadian tertentu, yakni kalau misalnya Allah menyembuhkan penyakitnya. Wa hadza yulzamul wafa'u bih, dan ini diharuskan untuk menunaikannya. Inda tahaqquqi syurut syartihi, jika telah terrealisasi syaratnya. Wa husuli matlubihi, dan tercapai apa yang dia inginkan. Naam. Wadih, namanya an-nadhrul mutlak atau an-nadhrul muqayyad. Tapi yang sering di tengah-tengah kita atau tengah-tengah kaum muslimin di masyarakat itu biasanya an-nadhrul muqayyad. An-nadhrul muqayyad. Naam. Dan hukumnya tentunya apa? Apa hukumnya? Makruh. Hukum asal bernazar seperti ini adalah makruh. Kenapa? Itu hanya saja muncul dari orang-orang yang pelit. Bernazar seperti ini muncul dari orang-orang yang pelit. Al-mas'alatu rabi'ah. Permasalahan yang keempat, anwa'un nazar wa ahkamuhu. Macam-macam nazar dan hukum-hukum seputar nazar tersebut. Yakni yang dimaksud sekarang macam-macam nazar dan konsekuensi akibat dari nazar tersebut. Apa yang harus dilakukan? Kalau yang sebelumnya itu macam-macam nazar dari sisi sah atau tidak, mutlak dan juga terikat. Belum menyebutkan apa yang harus dilakukan. Konsekuensi akibat dari nazar tergantung jenis nazarnya. Yanqasimun nadhru bihasabil ahkam al-mutarattabah alaihi waluzumi al-wafa'i bih min adamih ila khamsati anwa. Nazar ditinjau dari hukum yang diakibatkan darinya, ditinjau dari hukum-hukum yang diakibatkan dari nazar tersebut atau konsekuensi dari nazar tersebut, dan ditinjau dari wajib ditunaikan atau tidak, terbagi menjadi lima. Ditinjau dari konsekuensi dari nazar tersebut, dan ditinjau dari wajib dan tidaknya ditunaikan, terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah an-nazrul mutlak, nazar mutlak. Perhatikan, nazar mutlak yang sekarang berbeda dengan yang tadi. Perhatikan, nazar mutlak yang sekarang ini bukan yang tadi. Kalau yang tadi adalah yang dimaksud an-nazrul mutlak, seorang bernazar dengan tanpa syarat, dengan tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Nah, yang dimaksud dengan an-nazrul mutlak di sini pada masalah yang keempat ini adalah nahwu qaulihi. Seperti ucapannya, lillahi alayya nazrun wa lam yusammi syai'an. Dia mengatakan bagi Allah atas saya sebuah nazar. Bagi Allah atas saya sebuah nazar, dan dia tidak menyebutkan apa nazarnya. Dan dia tidak menyebutkan apa nazarnya. Dia mengatakan bagi Allah atas saya nazar tertentu, sebuah nazar. Dan dia tidak menyebutkan apa nazar, pokoknya saya bernazar. Bukan lam dulu. Ini lam dulu baru ya. Yang benar insyaallah ya dulu baru lam. Ada yang ya dulu baru lam? Ya? Naam. Berarti salah benar ini. Naam. Ya dulu baru lam. Dirubah yang keliru cetakannya. Fayulzimuhu. Kalau yang enggak mengerti dicari di mana-mana enggak ketemu nanti, kalau enggak ngerti ternyata terbalik hurufnya. Salah cetak. Percetakannya keliru. Fayulzimuhu. Maka harus bagi dia kafaratu yamin, membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah lagi ini. Ingat apa sudah lupa? Sudah mengulang keberapa ini? Kasah Prabu, apa kafarah sumpah? Apa kafarah sumpah? Lihat, buka, belum jauh ini. Baru berapa lembar kafarah sumpah pelajarannya? Baru berapa lembar? Nah, ini kitab nazar. Sebelumnya kitab yamin, kitab tentang sumpah. Siapa yang mau jawab? Kayaknya ada yang sudah siap menjawab. Ini apa kafarah sumpah? Nah. Erik. Belum lama ini noh. Sebelahnya, tidak jauh beda, tidak jauh sebelahnya. Kafarah sumpah. Hah? Langsung puasa 3 hari. Apa kafarah sumpah? Kasa Ramakmur. Memberi makan 10 orang miskin. Apa yang kalian dimakan kepada keluarga kalian. Nah, atau? Atau memberi 10 pakaian bagi orang miskin. Nah, atau? Atau membebaskan orang budak. Dan apabila dia tidak mendapati budak tersebut, maka puasa sebanyak 3 hari. Nah, ini kafaratul yamin. Diingat. Kafaratul yamin adalah yang pertama memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan yang biasa kalian memberi makan keluarga kalian. Catat lagi biar banyak catatan ini, sudah sering ini. Catat lagi, memberi makan orang miskin dengan memberi makan 10 orang miskin dengan pakaian yang memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan yang biasa kalian memberi makan keluarga kalian. Kalau kalian biasa memberikan tempe kepada keluarga kalian, rutinitasnya ya sudah enggak apa-apa memberikan tempe. Nah, kalau kalian biasa memberi makan keluarga kalian dengan ikan lele ataupun nila, ya begitu juga lebih kurang. Nah, atau memberi pakaian mereka dengan pakaian yang semisal yang kalian biasa memberikan kepada keluarga kalian, atau membebaskan budak. Kalau tiga-tiganya enggak mampu, maka puasa 3 hari. Sudah berlalu dalam suratul Maidah, dalam satu ayat dalam suratul Maidah. Hafal enggak? Hafal ya? Nah, harus diulang-ulang. Nah, saya ulangi, fayulzimu kafaratul yamin. Maka wajib bagi dia ketika dia melakukan nazar mutlak ini. Maksud nazar mutlak di sini adalah nazar yang tidak ditentukan apanya. Bisa dipaham ya? Sawa'un kana mutlaqan aw muqayyadan. Sama saja nazarnya mutlak atau muqayyad. Yang tadi. Saya ulangi. Nazar mutlak di sini adalah yang dimaksud nomor 1 ini, nazar yang tidak disebutkan isinya. Apa nazar? Nazarnya. Nah, nazar mutlak yang ini mencakup 2 yang sebelumnya, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Contoh nazar mutlak yang masuk nazar mutlak di sini adalah apa? Wajib bagi saya untuk Allah bernazar. Atau sebuah nazar. Itu namanya nazar mutlak. Yang dia masuk pada nazar mutlak yang ini. Nah, nazar mutlak yang tadi, nazar yang tidak dikoit dengan apa? Apapun. Sementara nazar mutlak yang ini, nazar yang tidak disebutkan apa? Apa nazarnya. Itu mencakup nazar mutlak dan nazar muqayyad yang sebelumnya. Contoh yang muqayyad. Nazar muqayyad masuk kepada nazar mutlak adalah dia mengatakan kalau Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan bernazar. Nah, saya akan melakukan sebuah nazar. Enggak disebutkan apa nazarnya. Nazarnya muqayyad, pakai syarat juga, cuma isi apa nazarnya tidak disebutkan. Itu namanya nazar muqayyad yang merupakan nazar mutlak. Nah, bisa dipaham ya? Bisa dipaham tak? Paham tak maksudnya? Insyaallah ya. Nah, nazar mutlak yang ini itu mencakup nazar mutlak yang sebelumnya dan juga nazar muqayyad. Jadi namanya sama, cuma pengertiannya beda. Pengertiannya berbeda. Li hadithi Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffaratun nazar idza lam yusamma kaffarata yamin. Idza lam yusamma kaffaratu yamin. Kafarah nazar, kata Rasulullah SAW, kalau enggak disebutkan isinya, maka kafarah yamin. Dia membayar kafarah sumpah. Itu namanya nazar, an-nazrul mutlak. Sehingga perlu diperhatikan ada dua nazar mutlak yang berbeda pengertiannya. Nazar mutlak yang pertama maknanya nazar yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Sementara nazar mutlak yang jenis yang ini, dari lima jenis ini, adalah nazar yang tidak disebutkan isinya apa. Semoga difahami. Yang kedua, nazrul lajaj wal ghadab. Nazrul lajaj wal ghadab. Nazru al lajaji wal ghadabi. Ini nazar dikarenakan marah. Nazar dikarenakan apa? Marah. Wahuwa maksudnya adalah ta'liku nazrihi bisyartin. Dia mengaitkan nazarnya dengan sebuah syarat. Ta'liku nazrihi bisyartin. Dia mengaitkan nazarnya dengan sebuah syarat. Yuqsadu bihi al-man'u min fi'li syai'in. Yang dimaksudkan dengannya mencegah dari sebuah perbuatan. Yang maksudnya, yang dimaksudkan dengannya dalam rangka mencegah dari melakukan sesuatu atau menanggung sesuatu, awil hamli alaih, atau mencegah dari menanggung sesuatu. Awit tasdiki, atau membenarkan sesuatu. Awit takzibi, atau mendustakan sesuatu. Seperti kakaulihi, seperti ucapannya, in kallam tuka, jika aku berbicara denganmu, maka wajib bagi saya melakukan ini. Misalnya, itu namanya nazrul lajaj wal ghadab. Naam. Seperti dia mengatakan, in kallamtuka fa'alayya kadza. Kalau aku berbicara denganmu, maka wajib bagi saya melakukan ini. Tujuannya adalah apa? Supaya mencegah dari melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya apa? Dilakukan karena marah. Marah kepada seseorang karena dia berbuat sesuatu yang mungkin jelek ataupun menyakitkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia apa? Melakukan apa? Nazar. Ingin, tidak mau berbicara dengan seorang. Cuma dikuatkan. Dikuatkan. Karena sudah benci kepada seorang. Dia melakukan sesuatu. Dia bernazar. Kalau aku berbicara denganmu, maka saya wajib melakukan ini. Naam. Begitu juga kalau sumpah apa? Aku bersumpah tidak akan berbicara denganmu. Karena marah kepada orang tersebut, sehingga dia mengatakan, aku bersumpah tidak akan berbicara dengan engkau. Sebagaimana ini dilakukan oleh sahabiah yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha yang marah kepada keponakannya Abdullah bin Zubair. Naam. Yang dia marah kepada keponakannya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Insyaallah akan datang kisahnya tentang sumpahnya Aisyah tidak mau berbicara bertemu dengan Abdullah bin Zubair sampai akhirnya karena memang marah kekeliruan kesalahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sehingga Abdullah bin Zubair dengan temannya melakukan tipu daya tipu muslihat bagaimana supaya Aisyah kembali berbicara menerima Abdullah bin Zubair. Insyaallah akan dibawakan suatu saat insyaallah tentang hadis ini. Hadis sumpahnya Aisyah tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Atau wa illam ukhbiruka bika atau illam ukhbiruka. Jika aku tidak memberitakan kepadamu. Jika aku tidak memberitakan kepadamu, saya akan melakukan ini dan itu. Atau illam atau tentang pembenaran tadi, illam yakun hadzal khabaru sahihan. Dia mau menekankan beritanya benar. Dia menekankan beritanya benar. Dia mengatakan jika berita ini enggak benar, maka wajib bagi saya melakukan ini dan itu. Jika berita ini tidak benar, maka wajib bagi saya melakukan ini dan itu. Atau au in kana kadziban fa alayyal hajj. Atau dia mengatakan jika beritanya dusta, maka wajib bagi saya untuk haji. Jika beritanya dusta, wajib bagi saya untuk haji. Au al itku atau memerdekakan budak. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka yang demikian ini kata disebutkan di dalam kitab ini fahadzan nadzru kharaja makhrajal yamin lil hasi ala fi'li syai'in awil man'i minhu. Maka nazar seperti ini itu seperti sumpah. Seperti apa sumpah? Nazar seperti ini kedudukannya adalah seperti sumpah dalam rangka menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Seperti sumpah untuk menganjurkan sesuatu, menganjurkan untuk melakukan sesuatu atau mencegah dari sesuatu. Walam yuqsad bihi an-nadhru walal qurbah. Dan nazar seperti ini tidak, dan ucapan-ucapan seperti ini tidak dimaksudkan dengannya nazar. Dan tidak pula kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bahasa kasarnya kita mungkin pendekatannya ngancam. Saya dipaham ya? Ngancam supaya melakukan sesuatu atau ngancam supaya tidak melakukan sesuatu. Saya dipaham ya? Kalau aku berbicara denganmu, maka wajib bagi saya demikian dan demikian. Itu dalam rangka mengancam dirinya supaya tidak berbicara dengan si seseorang. Bisa dipaham ya? Ini menegaskan untuk tidak melakukan sesuatu. Atau dalam rangka mencegah dari sesuatu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bisa dalam rangka mengerjakan sesuatu atau dalam rangka mencegah dari melakukan sesuatu. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Atau tadi dalam rangka membenarkan, menguatkan berita. Kalau beritanya enggak benar, maka wajib bagi saya demikian. Saya paham ya? Atau kalau dia dusta, maka saya bernazar demikian dan demikian. Paham gambarnya ya? Nadrul lajad wal ghadab. Maka kedudukan nazar seperti ini, nam itu nazar marah, itu kedudukannya sama dengan sumpah. Sama dengan dia mengatakan, saya bersumpah, kalau saya berbicara dengan engkau, saya akan begini dan begitu. Saya paham tidak? Sama kedudukannya dengan dia mengatakan, saya bersumpah, kalau saya melakukan ini, demikian dan demikian. Sama kedudukannya dengan sumpah. Maka, kalau terjadi yang demikian, karena dia sama dengan sumpah, fahadza yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadharahu aw kaffarati yamin. Maka ini, kalau terjadi nazar al-lajaj wal-ghadab, dia diberi pilihan antara melakukan apa yang dia nazarkan atau dia membayar kafarah sumpah. Dia melakukan apa yang dia nazarkan atau dia membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nazar kafaratu yamin. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafarahnya nazar adalah kafarah sumpah. Ingat ya kafarah sumpah apa? Ingat ya? Naam. Ini gambaran nazrul lajaj wal lajaj wal ghadab. Jadi kayak ngancam, ngancam untuk melakukan sesuatu, ngancam marah untuk mencegah dari perbuatan tertentu atau menguatkan berita. Semoga difahami gambaran-gambarnya, contoh-contohnya tadi. Nah, lebih dipahami dengan contoh. Lebih dipahami dengan contoh. Yang ketiga, an-nazrul mubah. Nazar mubah. Wa huwa, nazar yang mubah adalah wa huwa an yanzura fi'la syai'il mubah, yaitu bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Bernazar untuk melakukan sesuatu yang hukumnya mubah. Wahuwa nahwu contoh an yanzura labsa thawbin, seperti dia bernazar akan memakai baju tertentu. Nah, seperti apa? Dia bernazar untuk memakai baju tertentu. Nah, memakai baju tertentu, selama zat bajunya bukan ataupun bukan dari bahan yang haram, hukum asalnya adalah mubah. Seperti dia bernazar, saya bernazar akan memakai baju yang berwarna biru. Nah, ya sudah, dia bernazar dengan nazar yang mubah. Tambah biru mengkilat atau apa, haromain dan seterusnya. Oh, santri yang gede-gede sama, biru semua. Biru apa? Biru mengkilat semua, enggak tahu janjian apa gimana. Bukan pakai seragam. Au rukuba dabbatin, atau bernazar untuk menaiki kendaraan tertentu atau apa? Naam, hewan tertentu, kendaraan atau hewan tertentu. Seperti dia bernazar, saya bernazar akan nyopir mobil Fortuner misalnya kan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Namun cuma kalau enggak tercapai berarti kafarah nazar. Nah. Hati-hati walaupun mubah, kalau enggak ini ya hati-hati. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu. Wa ikhtaro Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam hal ini tentunya ada ada khilaf di kalangan para ulama. Waqtaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la syai'a alaihi fihi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih bahwasanya yang seperti ini tidak ada beban atasnya sama sekali. Nah, walaupun yang benar insya Allah dia juga membayar kafarah nazar. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kata Ibnu Abbas, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, idza huwa bi rajulin qaim, tiba-tiba ternyata ada seseorang yang berdiri. Yang namanya orang mendengarkan khutbah kan duduk. Nah, tapi ada seseorang yang berdiri. Fasa'ala anhu, maka beliau pun bertanya tentangnya. Faqalu Abu Israil, maka mereka mengatakan dia itu adalah Abu Israil. Nadhara an yakuma fis syamsi, dia bernazar untuk berdiri di tengah mata, di terik matahari. Dia bernazar untuk berdiri di terik matahari, wala yastadhil, dan bernazar untuk tidak berteduh. Sehingga nazarnya sekarang bukan ketaatan. Bukan pula perkara yang dilarang dalam artian haram. Orang mau berteduh mau tidak itu terserah dia. Wala yatakallam, dan dia bernazar untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Wa an yasum, dan dia bernazar untuk berpuasa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muruhu, perintahkan dia untuk fal yatakallam, untuk berbicara, wal yastadhil, dan hendaknya dia berteduh, wal yaq'ud, dan hendaknya dia duduk, wal yutimma shaumahu, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Naam. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kan nazar yang mubah tetapi memberatkan. Maka yang dianjurkan adalah untuk membatalkannya. Rasul ketika Abu Israil bernazar untuk berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara kepada seorang pun, dan bernazar untuk berpuasa, nazar-nazar ini ada yang disuruh untuk membatalkan dan ada yang disuruh untuk menyempurnakan. Puasa disuruh untuk menyempurnakan. Kemudian berbicara, tidak berbicara kepada seorang pun, tidak berteduh dan terus akan berdiri, diperintahkan untuk membatalkannya. Karena apa? Itu memberatkan. Sehingga nazar mubah itu yang dianjurkan adalah apa? Dibatalkan. Karena nazar itu kan apa? Memberatkan. Nah, orang itu bernazar biasanya sesuatu yang berat. Bisa dipahami tidak? Jarang orang saya bernazar siang ini mau makan pindang, ya enak. Nah, bisa dipahami ya? Saya bernazar ini dan itu yang enak-enak ya. Biasanya orang yang bernazar itu berat, memberatkan diri. Benar tak? Yang namanya orang bernazar itu kebanyakannya itu melakukan perkara yang memberatkan diri. Jarang orang bernazar melakukan perkara yang enak. Tadi kita contohkan bernazar untuk puasa, memberatkan diri kan, yang hukumnya enggak wajib jadi wajib, bernazar untuk sholat ini dan itu yang tadinya enggak wajib menjadi wajib. Ini juga bernazar untuk tidak berteduh, berat atau ringan? Berat. Nah, beda dengan saya bernazar untuk berteduh ya. Ya enggak berat ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau yang nazar ini keumumannya adalah melakukan membebani dirinya, maka kalau sesuatu yang mubah dianjurkan untuk membatalkan, adapun perkara ibadah maka dianjurkan untuk mengerjakannya. Walaupun tentunya berat. Walaupun tentunya setiap nazar itu adalah perkara yang berat. Ini nazar mubah. Yang keempat, nazrul maksiyah, tanggung. Nazar untuk melakukan kemaksiatan. Wa huwa an yanzura fi'la maksiyah. Dan dia adalah bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Kanadri surbi khamrin. Seperti bernazar untuk minum khamr. Wan nazar lil kubur. Atau dan juga bernazar untuk kuburan. Auli ahlil kubur minal amwat. Atau bernazar untuk penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Maka itu nazar maksiat, bahkan syirik. Atau saumi ayyamil haid. Atau seorang wanita dia bernazar akan puasa ketika haid. Nazar maksiat. Wa yaumin nahar. Atau juga dia bernazar untuk puasa ketika Idul Adha. Berpuasa pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Itu kan diharamkan, enggak boleh. Fahadhan nadru la yun'aqad. Maka nazar ini tidak teranggap wala yajibul wafa'u bih. 6. Dan tidak wajib untuk ditunaikan. 6. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadzara an ya'siyallaha fala ya'sih." Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Li anna maksiatallah la tubahu fi halin minal ahwal. Dikarenakan bermaksiat kepada Allah tidak boleh bagaimanapun keadaannya. 6. Apalagi dinazarkan. Wala yulzimuhu bihi kafarah. Nazar maksiat ini itu tidak terkena kafarah. 6. Sehingga kalau ada yang melakukan nazar maksiat, tadi nazar ke kuburan, nazar membawakan makanan tertentu kepada sebuah keramat dan yang semisalnya, kemudian kita katakan enggak boleh. Naam, enggak boleh. Naam. Maka ada yang mengatakan tapi dulu sudah nazar. Dulu sudah sudah nazar. Ini terjadi insyaallah kepada kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, khonahuddin rahimani wa rahimakum, walaupun bukan sampai kepada kuburan. Boleh nazar untuk apa? Dengan yang kecelakaan dulu bernazar mau mengumpulkan orang banyak-banyak baca yasin bersama. Nah, kebid'ahan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sudah bernazar dulu, kalau sembuh dari sakit karena kecelakaan ini akan melakukan mengajak rame-rame untuk yasin bersama dan yang semisalnya seperti itu, maka alhamdulillah tidak terjadi. Nah, kita anjurkan sudah uangnya dipakai untuk berkurban saja. Nah, terjadilah kurban yang dulu pernah di awal dulu di ulu. Sebabnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, uang untuk apa? Membayar nazar, tapi nazarnya masih maksiat atau bahkan bid'ah. Dipakai saja untuk berkurban. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Karena sekali lagi nazar maksiat itu dibatalkan tidak terkena kafarah. Adapun nazar taat, nazar ketaatan, kalau dia dibatalkan dia harus membayar kafarah. Nah, nazar mubah tadi itu terjadi khilaf ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi wallahu alam yang sahih dia juga membayar kafaroh, kalau membatalkan nazarmu mubah. Yang kelima, nazru at-tabarrur wa huwa nazru ta'ah. Nazar tabarrur, bahasa Arabnya nazru tabarrur, yaitu nazar untuk melakukan ketaatan. Tabarrur itu kan berbuat baik, bir. Nazar untuk melakukan perbuatan baik. Atau nazar untuk melakukan ketaatan, karena dari fi'lis sholah, wasiyam, wal hajj. Seperti bernazar untuk melakukan sholat, naam, puasa, dan haji. Sawa'un akana mutlakon au mu'allakon ala husuli syai'in. Sama saja, nazarnya mutlak, yakni mutlak di sini apa? Tidak dikoid, tidak terikat, atau yang terikat atas terjadinya sesuatu. Fayajibul wafa'u bihi in kana mutlaqan, maka wajib untuk menunaikannya jika dia mutlak. Wa inda husulis syarat in kana mu'allaqan, dan ketika terjadinya syarat tersebut kalau dia nazar yang mu'allaq. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaati Allah tabaraka wa taala, ditunaikan. Naam. Sehingga naam, nazar mutlak yang dimaksud mutlak tidak disebutkan isinya, nazar mutlak yang tidak disebutkan isinya. Naam. Apa yang harus dia lakukan? Tunaikan nazarnya atau bayar kafaroh? Langsung bayar kafaroh. Walaupun dia mampu menunaikan nazarnya, milham. Hah? Ya gimana? Wong enggak tahu nazarnya mampu apanya. Ya jelas enggak mampu. Enggak mampu. Wong enggak sebutkan nazar apa tapi menunaikan apa? Maka poin nomor satu ini, nazar mutlak, nazar yang tidak disebutkan apa isinya, langsung. Tidak ada pilihan tunaikan atau kalau enggak mampu bayar kafarah. Tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, yaitu apa? Membayar kafarah. Yang kedua, nazrul lajaj wal ghadab. Nazru al lajaj wal ghadab. Perhatikan ini kesimpulan, biar supaya dipahami. Nazar karena kondisi marah tadi, ngancam misalnya kan, untuk melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dua pilihan. Kalau dia, silahkan dia melakukannya, atau dia membayar kafarah. Nadrul lajaj, ini kesimpulannya, nazrul lajaj wal ghadab, nazar yang tadi kayak ngancam tadi, dia kedudukannya sebagaimana sumpah, maka silahkan dia melakukan apa yang dia nazarkan atau membayar kafarah. Nah, yang ketiga, nazrul mubah, nazar mubah. Nah, maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia membayar kafarah atau tidak. Tetapi, naam, dari sisi dikerjakan atau tidak, dia apa kan? Tidak dikerjakan, tinggalkan. Enggak usah dilakukan. Kenapa? Memberatkan dengan sesuatu yang mubah. Naam. Memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang mubah, hendaknya ditinggalkan. Maksudnya tidak usah dikerjakan. Sebagaimana Nabi memerintahkan siapa? Abu Israil yang bernazar untuk berterik di matahari, tidak berteduh, dan bernazar untuk berdiri, enggak duduk, bernazar untuk tidak berbicara kepada siapapun, dan bernazar untuk berpuasa. Yang memberatkan, yang mubah-mubah itu diperintahkan untuk dibatalkan. Kemudian yang keempat, nazar maksiat. Naam, dilakukan atau langsung membayar kafarah? Tidak boleh dilakukan dan tidak membayar kafaro. Hati-hati pertanyaannya. Menjebak. Nah, nazar maksiat apa? Tidak ada anjuran dikerjakan atau bayar kafaro sebenarnya, Pak. Tidak boleh dikerjakan dan tidak membayar kafaro. Yang kelima, nazar untuk melakukan ketaatan maka dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, kalau enggak mampu maka membayar kafaro. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, semoga dipahami. Yang terakhir, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, suwarun minan nadri allazi la yajuzul wafa'u bih, bentuk-bentuk nazar yang tidak boleh ditunaikan. Ini lebih perincian yang sebelumnya sebenarnya. Perincian nazar maksiat tadi, perincian nazar maksiat. Bentuk-bentuk nazar yang tidak boleh ditunaikan. Innan nadhra allazi la yajuzul wafa'u bihi huwa nadhrul ma'siyah. Sesungguhnya nazar yang tidak boleh ditunaikan adalah nazar maksiat. Masuk padanya tentunya apa? Kesyirikan dan juga kebid'ahan. Nazar yang isinya kesyirikan dan kebid'ahan. Wa hadza yatahaqqaqu min fi suwarin, dan ini terrealisasi terwujud pada beberapa bentuk. Minha di antaranya nazru syurbil khamr, seperti bernazar untuk minum khamr, bernazar untuk mabuk-mabukan, au shaumi ayyamil haid, atau berpuasa hari-hari haid. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Atau yang kedua, an-nazrul ladzi yaqa'u lil amwat, nazar yang terjadi atau diberikan kepada orang-orang yang telah mati. Kan yaqul, seperti orang bernazar mengatakan ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, atau wahai mbah fulan yang telah meninggal dunia, in radda ghaibi, kalau keluargaku yang hilang itu ketemu balik, au ufiya maridi, atau jika sakitku sembuh, au qadaitu hajati, atau jika aku sudah menunaikan hajatku, falaka minan naqdi awit ta'ami awis syam'i awis zaiti kaza wa kaza. Wahai Syekh fulan, nam yang sudah meninggal dunia, berada di kuburannya atau dikenal dengan kuburan keramat di zaman sekarang ini, kalau saya sembuh dari sakitku maka bagimu uang sekian, nam atau makanan atau apa, minyak samin dan yang semisalnya. Syama Allah, syama apa enggak tahu. Lupa nyari tadi. Fa hadza batil, maka ini batil. Wa huwa syirkun akbar wal iyadu billah. Bernazar untuk kuburan tertentu untuk memberikan harta ataupun apa? Makanan dan yang semisalnya. Di annahu nadhrun lil makhluk. Karena sungguhnya itu adalah nazar untuk makhluk. Sebagaimana sering orang bernazar membuat makanan dibawa ke kuburan yang dianggap keramat. Maka ini syirik. Wa huwa la yajuz li anna an-nadhra ibadah wa hiya la takunu illa lillah. Wajib nazar itu untuk Allah. Yang ketiga, idza nazara ayyasraja qabran aw syajaratan. Jika seorang bernazar untuk menyalakan lampu di kuburan. Naam. Jika seorang apa? Bernazar untuk menyalakan lampu di kuburan. Maka hati-hati, bukanlah perbuatan baik menerangi kuburan. Nah, bukan perbuatan baik menerangi kuburan. Nah, ada yang beranggap kasihan gelap kuburan terangi. Lah. Nah. Atau kalau lebih parah lagi tentunya kalau menerangi kuburan punya keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, bukan tempatnya untuk diterangi. Aw syajaratan, atau bernazar untuk menanam pohon tertentu di sebuah kuburan. Nah, la yajuz al-wafa'u bih, tidak boleh untuk ditunaikan. Nah, perhatikan ini contoh yang anda contohkan tadi. Nah, sudah terlanjur, sudah ada uangnya, sudah siap untuk melakukan, cuma terlanjur bernazar melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Maka penulis di sini mengatakan yusrafu qimatu dzalika lil masalih. Naam, kalau sudah terlanjur ada dananya, naam, tadi bernazar pengin bikin makanan tertentu atau nazar pengin apa? Yasinan bersama dan yang semisalnya. Naam, maka kalau sudah ada uangnya, maka dialihkan uang tersebut untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Boleh. Li'annahu maksiyah, dikarenakan maksiat. Wala nadhra fi maksiyah, dan tidak boleh untuk melakukan kemaksiatan. Lil hadis il mutaqaddam, berdasarkan hadis yang telah berlalu. Nah, maka kalau dia nazar kemaksiatan, maka kita anjurkan berikan saja untuk masjid ataupun untuk pondok pesantren atau yang lainnya. Nah, ini tentang nazar. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan dibahas tentang kitabul at'imah wa dzabaih wa shaid, sedikit lagi kitab tentang makanan sembelihan dan juga buruan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.